Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yarabbah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فالحمد لله kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan malam hari ini kita bisa bermajlis kembali. Semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan taufiknya kepada kita untuk kita bisa amalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslim rahimakumullah, hadirin barakallahu fikum. Sudah beberapa hari, apa mas? Sudah beberapa hari? Iya, tayyib. Tidak turun hujan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memberikan sesuatu kepada hambanya itu merupakan fadilah, anugerah. Maka sebaliknya ketika Allah Azza wa Jalla menahan sesuatu dari hambanya itu adalah rahmat. Jadi Allah Azza wa Jalla menganugerahkan air hujan itu adalah fadilah. Oleh karenanya ketika sudah turun hujan kita dihasung untuk membaca doa. Apa itu doa turun hujan, Azam? Yang keras? Mutirna? Mutirna? Itu ketika turun hujan, kalau sudah selesai hujannya. Mutirna bifadlillahi wa rahmati. Kami telah dianugerahkan air hujan dengan karunia dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika Allah Azza wa Jalla memberikan sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang baik kepada kita, maka itulah fadilah. Dan sebaliknya ketika Allah Azza wa Jalla menahan sesuatu dari kita, dari hamba, itu adalah rahmat. Sehingga termasuk hari-hari ini yang hujan tidak turun lagi ataukah belum hujan kembali, bisa jadi ini merupakan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Ngatan Pak Amir? Amir? Rahmat? Sehingga di barakallahu fikum, apapun yang Allah Azza wa Jalla tentukan, apapun yang Allah Azza wa Jalla tetapkan dan takdirkan, itu senantiasa ada hikmah di baliknya. Nah, dan itu tidak hanya hujan saja, segala sesuatu ya, ketika Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita maka itu anugerah, dan ketika ditahan dari kita maka itu adalah rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti ada hikmahnya, hanya saja mungkin kita tidak mengetahui apa sih hikmah, pelajaran, manfaat di balik semuanya itu. Yang jelas ketika kita mendapatkan kenikmatan kita harus bersyukur, dan ketika kita mendapatkan musibah maka kita harus bersabar. Kita lanjutkan untuk mendengarkan dan mempelajari bersama penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Ad-Da'wah Dawa. Pada kesempatan yang lalu telah kita dengarkan bahwa perbuatan masyarakat Nabi Lut, masyarakat negeri Sodom, yakni sesama sejenis, itu adalah perbuatan yang sangat menjijikkan, yang sangat jelek, sampai-sampai ketika masyarakat mendengar adanya berita seperti itu, meskipun dusta atau mengada-ada, masyarakat langsung percaya. Kemudian beliau menyebutkan kisah tuduhan keji, tuduhan yang tidak baik kepada Aisyah, salah satu istri Rasul alaihi salatu wasalam. Itu hanya berawal ya dari dugaan-dugaan semata. Dasar dan pijakannya tidak valid, tidak kuat dan tidak kokoh. Namun berita itu begitu cepat tersebar di masyarakat dan kaum mereka mempercayainya. Tayib, banyak dari mereka yang percaya dengan berita tersebut. Kata beliau rahimahullah berikutnya, wal maqsud anna fi idharil mubtala ishqu man la yahilu lahu al-ittisalu bihi min dhulmihi wa adahu ma huwa adwanu alaihi wa ala ahli. Maksudnya bahwa menampakkan, memperlihatkan, mengumumkan, atau dengan bahasa lain, ketika seorang yang tertimpa penyakit ini mengumumkan dan menampakkan penyakitnya tersebut, ya, kecintaan yang tidak sewajarnya tadi kepada seseorang yang tidak halal bagi dia untuk mendatanginya, itu termasuk kedzaliman, termasuk gangguan yang itu hakikatnya adalah permusuhan kepada orang tadi, demikian juga permusuhan, kedzaliman, kekejian terhadap keluarganya. Wa ta'arrada li tasdiqi katsirin minan nas dhununahum fi. Dan orang tadi yang tertimpa penyakit, ketika dia menampakkan dan memberitahukan kepada masyarakat luas, sama saja dia menjadikan banyak manusia membenarkan dan percaya dengan dugaan-dugaan mereka terkait ya perbuatan dia yang jelek tersebut. Fa inista'ana 'alaihi biman yastamiluhu ilaih. Kemudian apabila dia minta bantuan kepada seseorang yang menjadi perantara, yang menjadi wasilah, imma biraghbatin aw rahbah, baik itu dalam keadaan senang ataukah tidak senang, ta'adda dzulm wa antasyara, itu sama saja kezaliman yang dia lakukan sudah melampaui batas, dengan juga kezaliman yang dia lakukan semakin tersebar. Wa syara dzalikal wasithah dayyuthan dzaliman. Kemudian yang menjadi perantara tadi, yang menjadi wasilahnya, itu menjadi ya seorang laki-laki dayyuth. Nah, sebagian mengartikan tidak memiliki rasa kecemburuan. Ya, intinya menjadi orang yang jelek, dayyuth, zaliman, sebagai orang yang zalim. Wa idza kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya Nabi alaihi salatu wasallam qad la'ana ar-ra'ish telah melaknat ar-ra'ish, wa huwa al-wasita baina ar-rashi wal murtashi. Ra'ish adalah perantara antara orang yang memberikan apa namanya uang pelicin, uang suap, dengan al-murtashi, orang yang menerima uang pelicin tadi, uang suap. Jadi Rasul alaihi salatu wasallam ketika melaknat perantara tadi, antara yang memberikan uang pelicin dengan yang menerimanya, famadhanuka bidayyuth al-wasitah bainal asyiqi wal ma'syuq fil wasal. Maka bagaimana pendapatmu, perkiraanmu, sangkaanmu terkait orang ini tadi yang dia menjadi perantara antara al-ashiq wal-ma'syuq, antara pelaku dengan objeknya, ya sasarannya. Fayatasa'ad al-ashiq wal-dayuth ana dhulmil ma'syuq. Maka pelakunya bekerja sama atau saling bekerja sama dengan perantara tadi, wasilah tersebut, untuk menzalimi al-ma'syuq, ya sasarannya. Tayib wa dhulmi ghairihi mimman yatawaqqafu husulu ghardihi 'ala dhulmihi fi nafsin aw mal aw 'ardin. Bahkan sama saja mereka berdua telah berbuat zalim kepada pihak lainnya, ya, pihak keempat. Tayib, selain sasarannya. Nah, barakallahu fikum. Baik kezalimannya itu terkait dengan nyawa, ataukah kezalimannya terkait dengan harta, ataukah kezalimannya terkait dengan nama baik, kehormatan. Tayib. Fa innahu katsiran ma yatawaqqafu al-matlubu fi 'ala qatri nafsin yakunu hayatuha mani'atan min ghurdihi. Karena sering banyak terjadi keinginan seseorang yang punya keinginan jelek, ya, 'ala qatri nafsin, yang kemudian membunuh nyawa, di mana nyawa tadi kalau dibiarkan hidup akan menghalangi dari keinginan dan tujuannya. Jadi kalau apa namanya si B ini tadi atau si C ini tadi masih hidup, maka keinginan dia, si pelaku, tidak akan terwujud. Maka pelaku ini tadi pun tidak segan-segan untuk menghabisi nyawa si C. Ya. Wa kam min qatil tulla damuhu bi hadha sabab min zaujin wa sayyidin wa qarib. Betapa banyak manusia yang terbunuh yang darahnya itu tulla, sia-sia. Ya, terbunuh dengan apa istilahnya? Terbunuh secara sia-sia, konyol, ya, tidak bisa menuntut ganti rugi, tidak ada manfaat dari terbunuhnya dia. Bihadza sabab, disebabkan tindakan tadi, baik itu yang terbunuh zauj, seorang suami, ataukah seorang tuan, ataupun kerabatnya sendiri. Nah, terbunuh sia-sia. Nah, enggak ada manfaatnya. Ya, ini manfaat yang positif tentunya. Ada pun manfaat negatif, ya, ini yang diinginkan oleh si pelaku. Wa kam khabbabat imra'atun 'ala ba'liha wa jariyatin wa 'abdin 'ala sayyidihima. Betapa banyak seorang wanita berbuat jahat, ya, membuat makar, tipu daya, menipu berbuat jahat, menipu terhadap apa namanya madunya, ya, atau suaminya, ataukah kepada budaknya, baik laki-laki maupun wanita, tayyib ala sayyidihima, dengan tujuan untuk mencelakakan sayyidnya, tuan dari jariyah ataupun abad tadi. Wa qad la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man fa'ala dzalika wa tabarra'a minhu wa huwa min akbaril kaba'ir. Sungguh Rasul alaihi salatu wasallam telah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan itu. Rasul berlepas diri darinya dan itu termasuk sebesar-besar dosa besar. Ya. Membunuh nyawa yang tidak berdosa dalam rangka untuk mendapatkan dan meraih tujuan yang berdosa. Na'udzubillah min dzalik. Kata beliau, wa idza kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad naha ay yakhthuba ar-rajul 'ala khitbati akhihi. Kalau seandainya Nabi alaihi salatu wasallam telah melarang seseorang untuk mengkhitbah, melamar, ya, melamar seorang wanita di atas lamaran saudaranya. Jadi ketika ada seorang wanita telah dilamar oleh si A misal, naam, maka si B tidak boleh maju untuk melamarnya. Tayyib. Nah, kalau seandainya Rasul alaihi salatu wasallam melarang perbuatan ini, au yastama ala saumi akhi, ataukah juga Rasul melarang seseorang yastam. Istama yastam yakni menawarkan barang dagangannya di atas penawaran saudaranya. Jadi misal ya ada seorang penjual madu menawarkan kepada si A ini 1 ton 500 ribu misal. Tayyib. Kemudian si B tahu kalau si A ini tadi sudah ditawari apa namanya dengan harga 500 ribu. Kemudian si B menawari kepada si A. Nah, ini madu 1 ton harganya 450 ribu misal. Nah, atau dengan sistem yang lain. Ini juga dilarang oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Fa kaifa biman yas'a fit tafriq baina rajulin wa baina imra'atin wa amati hatta yattasila bihima. Maka bagaimana lagi terkait dengan seseorang yang berusaha untuk memisahkan antara suami istri, ya, ataukah memisahkan antara seorang laki-laki dengan budak perempuannya, dibuat, ya, apa namanya itu perkara, ya, yang intinya akan merusak hubungan dari suami istri ataukah seorang laki-laki dengan budak perempuannya. Dengan harapan kalau sudah pisah, maka pelaku ini tadi pun akan masuk, ya, mengarah kepada yang dia inginkan. Maka tentu saja yang demikian ini juga sangat-sangat dilarang oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Merusak hubungan, ya, yang baik, yang harmonis dari suami istri, tayyib, dengan tujuan untuk mendapatkan, ya, tujuan yang jelek juga. Na'udzubillah min dzalik. Wa usyaku suwar wa musa'iduhum minad dayyathiyah la yarawna dhalika dhanban. para pelaku tadi yang mereka memiliki kecintaan yang tidak sewajarnya kepada sejenis, demikian juga orang-orang yang membantunya, mereka termasuk orang-orang yang dayyuth, ya, dayyathiyah. Mereka tidak memandang itu sebagai perbuatan dosa. Ya, mereka tidak sadar, mereka tidak menyangka atau mereka tidak lagi memperhatikan bahwa itu adalah perbuatan dosa. Fa in talaba al-'ashiq wasla ma'shuqihi wa musyarakata zawji wa sayyid. Kalau seandainya al-'ashiq, si pelaku, minta agar bisa terhubung dengan sasarannya atau agar bisa menyelinap, ya, berhubung ataukah menempel, menemui, ya, tersambung dengan suami atau tuan, fa fi dzalika min ithmi dzulmil ghair, maka ini ada unsur kezaliman, yakni ada dosa dari kezaliman kepada pihak lainnya. Mala'allahu la yaksu an ithmil fahishah, yang bisa jadi ini tidak hanya sebatas dosa perbuatan keji saja. Ya. Tidak hanya sekedar perbuatan keji saja. In lam yarib 'alaiha wa la yasqutu haqqul ghair bi taubah minal fahishah. Demikian juga terkait dengan hak orang lain yang telah dizalimi, ini tidak akan gugur sebatas dengan taubat saja. Ketika si pelaku taubat dari perbuatan joroknya tadi, perbuatan yang menjijikkannya, maka taubatnya dia dari perbuatan itu bisa jadi belum bisa menggugurkan tindak kejahatan dia kepada pihak lain yang telah dia zalimi. Ya. Bagaimana dengan kehormatan sasarannya? Apakah bisa menjadi baik? Bagaimana keluarganya? Nama baik mereka? Apakah bisa pulih seperti semula? Nah, jadi hak pihak lainnya ini tidak bisa gugur. Fa inna taubah wa in asqatat haqqallahi fa haqqul 'abdi baqin lahu al-mutalibah bihi yaumil qiyamah. Karena sesungguhnya taubat meskipun bisa menggugurkan hak Allah Azza wa Jalla, jadi ketika dia melakukan perbuatan yang menjijikkan tadi, kemudian dia bertobat, ya bisa jadi antara dia dengan Allah Azza wa Jalla gugur, Allah Ta'ala maafkan dia. Tapi terkait antara dia dengan, ya, objeknya, sasarannya, kemudian keluarganya, ini merupakan hak hamba. Yang tetap akan dituntut kepada dia kelak pada hari kiamat. Nah, dia masih menyisakan hak, ya, kepada orang lain yang akan dituntut pada hari kiamat. Fa inna dzulmal walid bi ifsadi waladihi wa fil dhati kabidihi wa man huwa a'azzu 'alaihi min nafsihi. Fadzulmu zauj bi ifsadi habibihi wal jinayah ala firasyihi a'dhamu min dzulmihi bi akhdhi malihi kullihi, wa li hadza yu'dhihi dzalika a'dham mimma yu'dhihi akhdha aw akhdhu malihi. Kata beliau, sesungguhnya kezaliman yang dilakukan oleh orang tua bifsadi waladihi, ketika orang tua tega merusak, membinasakan, menghancurkan nama baik anaknya, ya, buah hatinya, kesayangannya. Demikian juga orang yang sangat erat kaitannya dengan dirinya. Jadi ini orang tua kepada anak, itu kezaliman. Fadzulmu zauj, maka kezaliman yang dilakukan oleh seorang suami ketika memudaratkan dan mencelakakan habibihi, istrinya. Wal jinayah ala firasyihi, melakukan tindak kejahatan kepada istrinya. A'zam min zulmihi, itu lebih besar kejahatannya, kezalimannya, dibandingkan kalau seandainya dia mengambil harta istrinya secara keseluruhan. Jadi kalau seandainya istrinya punya harta 1 miliar, kemudian dia ambil semua, dia bawa kabur, ya, dia bawa kabur, maka itu jauh lebih ringan daripada tayyib tindak kejahatan yang dia lakukan kepada istrinya dalam bentuk yang sedang kita bahas ini. Walihada yudhihi dhalika azam mimma yudhihi akhzamali. Kejahatan yang dia lakukan kepada istrinya dengan model ataukah pembahasan yang kita sedang bahas ini, itu jauh lebih besar dosanya, nilai kejahatannya, dibandingkan kalau seandainya dia hanya mengambil, membawa lari dari harta istrinya. Wala ya'dilu dhalika 'indahu illa safku damihi, illa safku damihi. Maka la ya'dilu dhalik, hal ini tidak bisa disamakan, ya, di sisinya, kecuali dengan menumpahkan darahnya. Ya, ini sangat apa namanya itu besar sekali dosa, perbuatan keji. Nah, yang dilakukan oleh sang suami tadi. Fayalahu min zulmin a'zamu aw a'zama ithman min fi'lil fahishah. Maka dia melakukan kezaliman yang paling besar dibandingkan, ya, melakukan perbuatan fahishah yang lainnya. Fa in kana dzalika haqqan li ghazin fi sabilillah. Jadi maksudnya beliau hendak mengingatkan bahwa kezaliman yang dia lakukan kepada sasarannya itu sangat-sangat besar dosanya dan tindak kejahatannya. Fa in kana dzalika haqqan li ghazin, kalau seandainya itu apa namanya merupakan hak atau sesuatu yang pantas untuk dimaafkan bagi ghazin, seorang yang berperang di jalan Allah Azza wa Jalla, ya, namun ternyata waqafa laul jani al fa'il yaumil qiyamah, ketika seorang yang berperang di jalan Allah Azza wa Jalla melakukan tindak kejahatan kepada pihak lain, itu tetap akan dituntut pada hari kiamat. Maka bagaimana lagi terkait dengan seseorang yang menjatuhkan nama baik orang lain, ya, seseorang yang apa namanya melakukan perbuatan yang menjijikkan tadi kepada sasarannya. Maka itu jauh lebih pantas untuk tidak akan dimaafkan dan jauh lebih pantas untuk dituntut kelak di akhirat. Ya. Wakila lahu, dikatakan kepada dia, jadi dia ghazin fi sabilillah, berperang di jalan Allah, namun dia punya dosa kepada hamba lain. Dikatakan kepada dia, kepada yang dijahili, yang dizalimi, khudh min hasanatihi ma syi'ta, ambil kebaikan-kebaikan dari orang itu, yang berbuat jahat di dunia, masyita, sesuai yang kamu inginkan. Ya. Yang dizalimi, yang dijahati, yang telah dijatuhkan, dicoreng nama baiknya, kehormatannya, kalau di akhirat diperintah oleh Allah Azza wa Jalla demikian, kama akhbara bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana itu dikabarkan oleh baginda Nabi. Thumma qala Rasulullah sallallahu, kemudian beliau bersabda, fama dhannukum, bagaimana perkiraan kalian, bagaimana anggapan kalian, ay fama tadhunnun yabqa lahu min hasanati, apakah kalian menyangka orang itu masih memiliki kebaikan? Ya. Maka kita akan punya perkiraan bahwa enggak mungkin orang itu masih punya kebaikan, masih punya hasanat. Di akhirat ya merupakan negeri yang masing-masing dari manusia berharap masih ada tabungan, masih ada kebaikan yang bisa dia atau yang masih dia miliki untuk dia selamat dari neraka, untuk dia masuk ke dalam al-jannah, bahkan bisa naik ke derajat yang paling tinggi. Maka ketika seseorang punya kesempatan di akhirat, diperintah, dipersilahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengambil kebaikan milik orang lain, ya, maka bayangan kita, gambaran kita, pastilah orang tersebut akan mengambil kebaikan yang bisa diambil, tidak akan disisakan sedikit pun. Nah, tentu saja orang yang berbuat jahat ini tadi, dia telah melakukan kerugian yang sangat besar. Makanya Rasul alaihi salatu wasalam dalam salah satu sabdanya, dalam salah satu hadisnya, telah menyampaikan kepada para sahabat dalam bentuk pertanyaan, atadruna mal muflis, ya, sampai beliau ulangi beberapa kali, tahukah kalian siapa orang yang rugi, orang yang bangkrut? Nah, maka para sahabat menjawab, al-muflisufina, orang yang bangkrut dari kami adalah yang tidak punya harta, tidak punya kekayaan dan seterusnya. Maka Rasul alaihi salatu wasalam menjelaskan, bukan itu bangkrut rugi yang sebenarnya, namun kerugian yang sebenarnya, yang nyata, adalah ketika seseorang ya di dunia ini melaksanakan sholat, puasa, haji dan seterusnya, meninggal dunia membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala haji, pahala macam-macam, baca Quran, ya ta'lim dan seterusnya, namun di akhirat kebaikan-kebaikan tadi akan diminta, dikasihkan kepada orang-orang yang telah dia zalimi, dikarenakan dia telah dharba hadza wa akhadha mal hadza ya wa syatama hadza, telah berbuat jahat kepada pihak lainnya, entah kejahatan dengan tangan, dengan kaki, dengan lisan, ataukah tindak kejahatan ya dalam bentuk lainnya, ya, baik dengan perbuatan, dengan lisan ataupun yang lainnya. Tayyib. Sehingga di barakallahu fikum, ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi kelak di akhirat. Sehingga ketika kita punya kesalahan ya kepada pihak lain, maka segera minta kehalalannya, minta dimaafkan, ya, jangan sampai dibawa sampai ke negeri akhirat. Kata al-mu'allif rahimahullah, fa in dhafa ila dhalika ayyakuna al-madhlumu jaran, pembahasan tadi, tindak kejahatan yang kita pelajari itu tindak kejahatan, perbuatan kejahatan kepada orang lain secara umum. Ya, orang lain secara umum. Kata beliau, bagaimana kalau seandainya tindak kejahatan tadi ternyata ya yang menjadi sasarannya adalah jaron. Yang dizalimi, yang dijahati itu adalah tetangganya sendiri. Ya. Kita ingat pada salah satu khutbah Jumat tersinggungkan, nah, kezaliman yang dilakukan oleh masing-masing manusia, baik itu dengan ucapannya, dengan perbuatannya, ya, melalui anaknya, binatang peliharaannya, ya. Kalau seandainya kejahatan yang dia menjadi penyebabnya itu tertimpa kepada tetangganya sendiri. Ya. Au dza rahimin muharram. Ataukah tindak kejahatan itu dia tujukan kepada kerabatnya sendiri. Ya. Kepada apa istilahnya itu? Saudaranya sendiri yang masih memiliki hubungan family, keluarga, hubungan rahim kepada dengan dia. Ya, kata beliau, ta'addada dzulmu. Kezaliman yang dia lakukan itu berlapis. Ya, terkadang kita mendengar pasal dikenakan pasal berlapis gitu ya. Lapis kalau dari gandum kan enak nggih, Pak Edi nggih. Ada warna hijau, ya kan? Warna pink, ada warna coklat, jadi lapis enak dari gandum, ya. Tapi ini ya berlapisnya adalah pasal tindak kejahatan. Nah, dia berbuat jahat, berbuat zalim kepada orang lain yang bukan tetangganya, yang bukan kerabatnya, itu sudah pasal tersendiri. Kok ternyata yang dia jahati, yang dia zalimi adalah tetangganya sendiri, keluarganya sendiri, maka di sini pasalnya berlapis. Ya, tindak kejahatannya bertumpuk. Nah. Kata beliau rahimahullah, ta'addada dzulmu fa sara dzulman muakkadan. Menjadi kezaliman yang kuadrat. Kezaliman yang berbilang, kezaliman yang ya bertumpuk. Liqati'atir rahim wa daljar. Karena ada unsur pasal berikutnya, yakni dia memutus hubungan rahim, hubungan family, hubungan keluarga. Dan juga ada tambahan pasal berikutnya, adal jar, ya, berbuat jahat kepada tetangganya. Rasul alaihi salatu wasalam telah bersabda dalam sebuah hadis sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, demikian juga Imam Ahmad, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk ke dalam jannah orang yang memutus hubungan rahim, hubungan kekeluargaan. Ini terkait dengan family. Rasul bersabda terkait dengan tetangga sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim demikian juga Imam Ahmad, la yadkhul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak akan masuk ke dalam jannah seseorang yang tetangganya tidak selamat, ya, tidak aman dari gangguannya, dari kejelekannya. Fa na'udzubillahi min dzalik wa nas'alullahi as-salamata wal afiyah. Maka kita yang hidup bermasyarakat, hidup bersosial, hidup bersama-sama, hendaknya berhati-hati dan mengoreksi diri, baik kita statusnya sebagai santri, ya, ataukah kita sebagai karyawan, ataukah kita sebagai pebisnis, ataukah kita sebagai warga dalam sebuah masyarakat, ya hendaknya kita mengoreksi dan berhati-hati, jangan sampai berbuat jahat, berbuat zalim kepada teman kita, ya kepada tetangga kita, kepada family kita sendiri. Nah, kalau kita punya salah, kita minta maaf. Tayyib, kalau kita punya tindakan dosa, kita minta agar dihalalkan. Tayyib, jangan sampai dosa tindak kejahatan tadi, nah, kita belum meminta maaf kepada pihak-pihak yang telah kita zalimi tersebut, yang kemudian na'udzubillah sampai terbawa di akhirat, yang kemudian menjadi manusia yang rugi. Ya, pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala umrohnya, pahala baca Qur'annya, pahala birrul walidainya, semuanya lenyap, ya ludes diambil oleh mereka-mereka yang telah dijahati. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Mungkin ini yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.